Halo, Ma. Halo, Nak. Bagaimana? Ma, bikin? Mama ada apa masak nih? Baru kok ada bikin apa itu? Kok semua makan ke belum? Baru ada baik-baik tidak? Saya baik-baik, Mama. Sehat-sehat. Asu makan. Ma. Yo. Kamu pulang. Kembali ku teringat pada masakan mama, dari kamar tidur tercium semerbak masakan. Rumahku, diriku ingin kembali pulang ke sana. Dulu-dulu masih kecil, kaplah batu nomor satu masa itu.